Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dan ketahuilah seseorang itu dinilai dari temannya. Kata Allah azza wa jalla dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Berkata Al-Imam Al-Baghawi membawakan perkataan Ibnu Mas'ud, kunu ma'a shadaqat niyatuhum. Jadilah anda atau kalian itu bersama orang-orang yang niatnya itu benar. Wastaqamat qulubuhum wa a'maluhum. Jadilah kalian itu bersama orang-orang yang istiqomah di hatinya, jiwanya istiqomah dan amalannya juga istiqomah. Dan berkata Nafi', maksud ma'as-shiddiqin, yaitu ma'a Muhammadin wa ashabih. Yaitu jadilah kalian bersama Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, Muhammad Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya telah mendahului kita. Mereka sudah meninggal dunia. Akan tetapi sunnahnya Nabi Muhammad dan sunnahnya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul dan sunnahnya sahabat-sahabat Rasul sampai hari ini masih ada. Walhamdulillah. Dan jadilah kalian semua wahai kaum muslimin bersama sunnahnya Rasul dan bersama ahli sunnah. Dan jangan kalian semua bersama kebid'ahan dan juga bersama ahlul bid'ah dari khawarijnya, syi'anya, dari qadariyahnya, murji'ahnya, jahmiyahnya, mu'tazilahnya dan seterusnya dari kelompok-kelompok sesat menyimpang. Dan wajib kita bersama orang yang benar. Dan jangan kita bergaul dengan orang yang menyimpang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu di atas agama temannya. Maka lihat kalian siapa yang menjadi teman kalian. Lihat kalau temannya ahli sunnah, alhamdulillah. Tapi kalau temannya orang-orang yang menyimpang atau bahkan alul bid'ah, na'udzubillah. Dan kata Abdullah ibn Mas'ud, i'tabaru nas bi akhdanihim. Seorang itu diperhatikan dari temannya dia. Al-muslim ma'al muslim wal fajir ma'al fajir. Kata Ibnu Mas'ud, orang muslim itu bersama orang muslim. Orang yang suka berbuat dosa bersama dengan orang-orang yang suka berbuat dosa. Dan kita katakan ahli sunnah itu bersama ahli sunnah dalam kajiannya, dalam hariannya. Dan ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang, mereka bersama ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang. Dan seorang itu diketahui dari temannya. Kata Abu Darda, min fikir rajul mamsyahu wa madkhaluhu wa majlisuhu. Dan untuk mengetahui seseorang itu dari tiga hal. Yang pertama, dari teman berjalannya. Yang kedua, dari tempat masuknya dia. Yang ketiga, dari tempat duduk-duduknya dia. Dan Abu Darda membawakan perkataan seorang penyair. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Untuk seseorang, jangan kamu tanya tentang seorang, lihat saja siapa temannya. Kalau temannya ahli sunnah, mudah-mudahan dia jadi ahli sunnah. Kalau belajarnya sama ahli sunnah, mudah-mudahan jadi ahli sunnah. Kalau temannya orang-orang yang menyimpang atau alul bidah bahkan, maka hati-hati kita sama dia. Naam. Dan kata Qatadah, dia mengatakan, "Fawallah, demi Allah, ma ra'aina ar-rajul, tidaklah kita melihat seseorang yusahibu minan nas illa mithlahu wa syaklahu." Tidaklah seorang laki-laki yang dia berteman dengan manusia kecuali dia mengambil teman dari orang yang semisal dengan dia atau yang sebentuk dengan dia. Subhanallah. Fasahibu sholihin min ibadillah. Maka wahai kaum muslimin, lihat, dengarkan kata Qatadah, seorang tabi'in. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh dari kalangan hamba-hambanya Allah. La'allakum takunu mislahum wa ma'ahum. Semoga kalian menjadi seperti mereka, orang-orang soleh, dan bersama mereka. Subhanallah. Al-Amr bin Qais, dia juga mengatakan, "Idza ra'aita syab," jika kamu melihat seorang pemuda, "awwalu ma yansha'u ma'a ahli sunnah farjuhu." Kalau Anda melihat seorang pemuda di awal masa tumbuhnya dia bersama ahli sunnah, maka harapkanlah dia. "Wa idza ra'aita ma'a ahlul bidah fa'ai asminhu." Kalau kan kalian melihat seorang pemuda tumbuhnya dengan pendidikan atau pertemanan dengan ahlul bidah atau orang yang menyimpang, maka putus asalah dengan dia. Subhanallah. Maka cukup kita mengenal seseorang itu dari temannya, dan terkadang kebid'ahannya seseorang, penyimpangan seseorang itu tidak diketahui, tapi teman tidak bisa ditutup-tutupi. Kata Imam Al-Auza'i, "Qad satara anna bid'ata wa lam tukhfa anna ulfatuh." Bisa jadi bid'ahnya itu tersembunyi dari kita. Kata dia berpenampilan-penampilan salafi, ngaku juga orang salafi, tetapi pertemanan, tempat ngambil ilmunya dia, tempat dia bergaulnya, tempat dia bertanyanya, tidak bisa tertipu dari kita semua. Dan seorang dinilai dari temannya. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah Anda bersama ahli sunnah yang sesungguhnya. Jangan ahli sunnah abal-abalan. Jadilah ahli sunnah dan bertamalah ahli sunnah yang sesungguhnya, sehingga Anda beruntung insyaallah. Aku qulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim. Fastaghfiru. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah taala juga berfirman dalam surat Al Imran ayat 118, kata Allah azza wa jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil teman-teman setia kalian, orang-orang yang selain kalian. Ya ini janganlah wahai ahli sunnah, wahai orang yang beriman, mengambil teman selain dari ahli sunnah yang sesungguhnya. Dan inilah kebaikan buat kita semua. Karena orang itu bisa terfitnah gara-gara temannya. Makanya hati-hati kita. Dan berkata Abdullah bin Syawzab, dia mengatakan perkataan yang sangat bagus. Semoga kita bersyukur dengannya kalau kita memiliki teman ahli sunnah. Kata beliau, min ni'matillah, di antara nikmat Allah, ala syab wal ajam idza tanassaka, merupakan nikmat dari Allah untuk seorang pemuda atau seorang yang ajam selain Arab, atau seorang muslim, atau seorang manusia, jika dia benar-benar ingin menjadi hamba Allah, ingin beribadah kepada Allah, an yuwafiqa li sahibi sunnatin yamilu huma alaiha, yang dia mendapatkan teman dari kalangan ahli sunnah, yang temannya ahli sunnah tadi membawa dia kepada sunnah dalam beribadahnya. Subhanallah. Dan berkata Ayub As-Sikhtiyani, seorang tabi'in, dia mengatakan, ya, inna min sa'adatil asyaf al-hadas wal-ajam an yuwafiqahumullah li'alimin ala sunnah. Sesungguhnya di antara kebahagiaan seorang pemuda, lihat pemuda, wahai pemuda, bangkit Anda kalau mau jadi pemuda-pemuda yang menjadi harapan umat, harapan bangsa, dan beruntung di dunia dan di akhirat. Keberuntungan bagi seorang pemuda dan juga orang ajam selain Arab atau seorang muslim, jika dia diberi taufik oleh Allah untuk berteman dengan seorang alim, seorang ahlul ilmu dari kalangan ahli sunnah. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan adanya orang-orang ahli sunnah dan orang alimnya dari kalangan ahli sunnah di sekitar kita. Dan menjauhlah dari orang-orang yang hanya penampilannya ahli sunnah tetapi ternyata dia menyimpang, dan ternyata berdakwah bersama-sama ahlul bidah dan memuji ahlul bidah. Tinggalkanlah, karena keberuntungan bagi Anda-anda yang mau menjadi ahli sunnah dengan bersama ahli sunnah dan menjauh dari ahlul bidah. Semoga kita mengetahui asas agama kita ini. Barakallahu fikum jami'an. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.